saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara ada penuntut ilmu, ya, tawadu. Ya, dia itu tawadu, rendah hati, ya, tidak sombong. Ya, itu di antara akhlak, ya, penuntut ilmu. Jangankan penuntut ilmu, Nabi SAW saja, ya, diperintahkan untuk tawadu. Ya, Nabi SAW diperintahkan untuk tawadu. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya, di akhir surat Asy-Syu'ara. Wakhfid janahaka itu kinayah untuk tawadu. Tawadu kepada orang-orang yang mengikutimu wahai Muhammad dari kaum mukminin. Nabi SAW saja diperintahkan tawadu kepada para pengikutnya, ya, kepada para sahabatnya, ya, terlebih lagi kepada orang yang selevel, ya, atau orang yang lebih tinggi dari kita, ya, maka lebih patut kita untuk tawadu, ya, bukan kita belajar, ketika baru belajar wah bisa bahasa Arab sedikit, ya, langsung belagu, langsung sombong, ya, maka ini tidak benar, ya, maka ini tidak benar, ya, kata Imam Mujahid, ya, ithnani la yata'allamani, ada dua jenis orang, ini orang enggak akan belajar, ya, yakni ilmunya tidak akan baik, tidak akan bisa belajar menyerap ilmu dengan baik, ya, mustakbir wa mustahyin, orang yang sombong, ya, dia sombong. Kenapa? Karena sombong itu kalau ustadz ngajarin dia belagu, wah masa gini, wah mas ustadznya begini. Kalau dia merendahkan ustadznya, ilmunya masuk tidak? Tidak akan masuk, ya. Orang yang sombong dan orang yang malu, ya, kalau menuntut ilmu jangan malu, ya, jangan malu. Ah mau belajar, aduh malu, saya umurnya sudah segini, masa ngurang lagi tahfiz Quran, ya, jangan malu. Orang yang malu tidak akan belajar, ya. Orang yang malu tidak akan bisa belajar, ya. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau memuji para wanita Ansar, ya. Ya. Rahimallahu nisa'al Ansar, lam yamna'uhunna al-haya'u min an yatafaqahna fid-din. Ya, semoga Allah merahmati para wanita Ansar. Kenapa? Karena malu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh fid-din, untuk belajar. Yakni apa? Para wanita Ansar biasa nanya kepada Nabi SAW tentang fikih. Bagaimana fikih haid? Bagaimana fikih yang mandi wajib? Ya, padahal itu di satu sisi memang sesuatu yang agak tabu. Tapi itu ilmu. Ya, tapi itu adalah ilmu, ya, yang perlu kita tanyakan, perlu kita ketahui. Maka jangan malu untuk bertanya. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, ya, kaifa tanalu hadzal ilm? Ya, bagaimana engkau bisa punya ilmu segini banyak? Ya, kok bisa punya ilmu seperti ini? Ya, kata Abdullah bin Abbas, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul, dengan lisan yang banyak bertanya, bertanya kepada kibar sahabat. Ya, Abdullah bin Abbas sahabat yang saghir, sahabat kecil. Nabi SAW meninggal, Abdullah bin Abbas baru 13 tahun. Ya, maka beliau belajar kepada sahabat yang lebih senior. Banyak bertanya kepada para sahabat. Wa qalbin aqul, setelah bertanya ilmunya dihafal. Balik ke tadi adab yang sebelumnya. Setelah bertanya ilmunya dihafal, diingat-ingat lagi dengan baik. Ya, maka dengan seperti itu, ya, bisa, ya, diraih ilmu tersebut. Ya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.